Mitra Bisnis, untuk menggelar perayaan HUT 17 Agustus di Istana yang rutin setiap tahunnya diadakan, biaya tahun ini mencapai hampir 8 miliar, yang di dalamnya termasuk biaya sewa kamera 1,1 miliar, sewa sound system 630 juta, bongkar pasang baliho 430 juta, beli bendera umbul-umbul 320 juta, sewa kendaraan bis, mobil box, kontainer 240 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda melihat hal ini? Jadi begini ya, ya melihatnya dari kacamata seperti apa gitu loh. Bagi saya kalau memang itu dianggap terlalu mahal, ya memang ukurannya saya nggak tahu standarisasi daripada pemerintah seperti apa. Kan mesti harus ada standarisasi. Standarisasi mulai daripada pelaksanaan, seperti apa. Jadi jangan dilihatnya kok itu terlalu tinggi. Jadi ukurannya kacamatanya dari mana dulu gitu loh. Jadi kita sekarang ini selalu menyoroti pada persoalan besaran anggaran. Jadi kalau itu memang harus dilakukan untuk memang kebutuhan daripada atau kepentingan daripada pelaksanaan itu memang sebesar itu harus dikeluarkan, nah standarisasinya seperti apa. Jadi ukurannya begitu aja. Lalu bagaimana Ibu menilai pendapat beberapa pihak yang mengatakan bahwa besaran dalam perayaan HUT 17 Agustus terlalu berlebihan dan boros? Pihaknya mana dulu? Jadi dia biasa melihat pada pelaksanaan atau sekedar mau menyoroti gitu loh. Semua seperti misalnya gedung DPR sebelum karena akan dihadiri presiden, kemudian itu harus direnovasi. Nah, ada perbaikan yang cukup tinggi. Nah, sekarang dilihat bahwa perbaikan itu dengan risiko, ya kan? Karena gedungnya sudah tua. Nah, sama aja. Jadi kacamatanya lihat dari mana? Apakah itu memang pantas dikeluarkan dengan standarisasi seperti itu gitu loh. Standarisasinya mau kita pakai yang mana gitu. Tapi kalau dalam pandangan Ibu, apakah dana sekian terbilang besar atau masih biasa saja? Tidak harus. Kalau menurut saya tidak harus sebesar itu anggarannya. Lalu, apa harapan Ibu untuk Indonesia seiring perayaan kemerdekaan kita? Dan apa hal krusial yang perlu kita benahi, Bu? Kalau saya lihat dengan bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, sebetulnya juga masyarakat Indonesia masih, menurut saya masih kurang untuk menghayati dan melihat bahwa pentingnya 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsanya itu, saya kira melihatnya memang masih orang selalu hanya berpikiran untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi sebetulnya itu juga penting untuk kita camkan, termasuk juga daripada program-program yang harus memfokuskan juga kepada peringatan 17 Agustus. Jadi mereka hanya, karena memang dalam kondisi mereka akan merayakan Idul Fitri, dengan kita juga harus melaksanakan upacara atau peringati 17 Agustus. Jadi ini harus juga rasa kebangsaan itu juga harus ditumbuhkan dari situ. Negara kita merdeka pada tanggal itu. Demikian Kaukus Pancasila Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.